إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana antum telah ketahui, atau mungkin sebagian antum telah mengetahuinya, bahwasanya time kajian ta'lim atau jadwal ta'lim di masjid kita ini akan dilakukan seperti biasa, itu setiap hari. Dengan durasi waktunya mungkin masih dikurangi, tidak full. Fa barakallahu fikum. Hal ini ya untuk kita menyirami rohani kita ya, dengan ilmu-ilmu dan faidah-faidah yang sudah sekian lama dan kita tidak melakukan majlis ta'lim seperti ini. Fa barakallahu fikum, sehingga diharapkan untuk kedepannya nanti antum mengingat jadwalnya dan membawa kitabnya bagi yang punya kitabnya ya, kalau tidak membawa buku catatan, sehingga faidah-faidah yang disampaikan oleh para ustaz yang menyampaikan materi tersebut bisa antum catat dan bisa antum murojaah kembali, atau lebih daripada itu antum bisa menyampaikannya kepada yang lainnya, istri ataupun anak, teman, tetangga dan saudara. Fabidzinlah akan didapatkan kebaikan yang banyak dengan hal tersebut. Fa barakallahu fikum ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan anak di dalam kitab Tanwil Afham Syarah Umdatul Ahkam li Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala, pada bab afdhalus siyam wa ghairuhu ya, afdhalus siyam wa ghairuhu, keutamaan berpuasa dan yang lainnya. Di kesempatan ini ana ingin sampaikan sedikit nasihat. Di mana nasihat ini pertama-tama untuk ana dan umumnya atau berikutnya untuk antum semuanya, untuk kita benar-benar bersungguh-sungguh mempergunakan kesempatan dan waktu yang diberikan, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kesempatan-kesempatan untuk melakukan kebaikan, untuk mengerjakan amalan soleh, untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hendaklah kita mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Karena bisa jadi orang yang menyia-nyiakan kesempatan, bermalas-malasan, lambat-lambat dalam melakukan kebaikan, dia akan luput akan hilang darinya kebaikan yang banyak. Dan karena pada waktu yang akan datang, nah mungkin dia tidak bisa melakukan yang demikian, tidak mendapati kesempatan yang demikian. Nah, jadi orang yang berlambat-lambat, bermalas-malasan dalam melakukan kebaikan atau mempergunakan kesempatan yang Allah berikan, nam akan luput darinya kebaikan yang banyak. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas." Mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada masing-masing ada kebaikannya. Ya, mukmin yang kuat, kuat dalam hal agama. Ya, keimanannya kuat, ilmunya kuat. Ya. Nah, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Dan pada tiap-tiap pada masing-masing ada kebaikan. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah atas apa-apa yang bermanfaat untukmu. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah atas apa-apa yang memberikan manfaat kepadamu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Dan karena sungguh apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada kita dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan amalan soleh, kita tidak akan mampu melakukannya. Wala ta'jas, dan jangan lemah. Jangan lemah. Dan jangan bermalas-malasan. Ya, nah. Tapi barakallahu fikum. Ketika seorang mukmin, seorang muslim bermalas-malasan dalam melakukan atau mempergunakan kesempatan yang ada, bisa jadi akan muncul kepadanya perkara-perkara yang menghalangi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, mungkin sakit, mungkin kematian, mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang menghalangi dia dari melakukan kebaikan tersebut, dari melakukan amalan soleh itu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada ahadukumul hajj falyata'ajjal. Fa innahu qad yamrid maridun. Fa innahu qad yamridu maridu wa talilu rahilatu wa ta'ridul hajah." Apabila seseorang di antara kalian ingin menunaikan ibadah haji, fisiknya mendukung, hartanya mendukung, waktunya juga mendukung, nah, maka bersegeralah. Bersegera tunaikan ibadah haji tersebut. Jangan ditunda-tunda. Maka sungguh kadang-kadang dia sakit, kadang-kadang hilang kendaraannya, kadang-kadang muncul kepadanya kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, taifa barakallahu fikum, demikian juga kita di lingkungan kita, di tempat kita, kesempatan-kesempatan yang ada untuk melakukan ibadah, amalan soleh, ketaatan dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka hendaklah kita bersegera melakukannya. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Jangan panjang angan-angan, masih ada hari esok atau lusa atau hari berikutnya lagi. Ya, waktu masih panjang, kesempatan masih ada. Jangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Hadis ini mungkin kita sering dengar, bahkan mungkin antum sudah menghafalnya. "Igtanim khamsan qabla khamsin." Syababaka qabla haramika. Wasihataka qabla saqumika. Wa ghina'aka qabla faqrika. wa firawaka qabla suglika wa hayataka qabla mautika. Rahu al-Hakim wa ghairuhu wa sahahu al-Albani rahimahullahu taala. Pergunakan lima perkara. Pergunakan lima perkara sebelum lima perkara yang lainnya. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya, pergunakan masa muda. Ya. Sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa kayamu sebelum masa fakirmu. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Masa hidupmu sebelum matimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan. Ya, di dalam hadis ini. Untuk kita mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada. Dan jangan disia-siakan. Jangan dibiarkan berlalu begitu saja kesempatan itu. Ya. Masa muda. Masa yang enam istimewa, masa yang enam padanya. Ya, seseorang mungkin fisiknya kuat, panca inderanya normal, ya, dan semuanya bagus. Ya, pergunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan ketaatan, amalan soleh, dan perkara-perkara kebaikan lainnya. Ya, jangan disia-siakan. Ya, enam sebelum datang masa tua. Kalau sudah tua, ya mungkin kita punya orang tua. Ya walaupun kita juga sudah dikatakan orang tua, sudah punya anak. Ya, nah, kalau kita lihat orang-orang yang sudah berumur, ya, lansia, nah, berjalan susah, mau ruku, mau sujud susah, kadang mau ke kamar mandi juga harus dibantu. Nah, makannya juga susah. Ya, nah. Ala kulihal, namun ketika sudah lansia, nah, banyak kesulitan-kesulitan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang di masa muda itu gampang, mudah untuk dilakukan kebaikan tersebut. Ya, nah, jadi pergunakan masa muda sebelum datang masa tua. Pergunakan masa sehatmu sebelum datang sakit. Sebelum datang masa sakit. Ya, nah, ya, kita semua ma'ruf dan mengetahui. Dan masing-masing kita pasti merasakan sakit. Pernah merasakan sakit. Ya, karena sehat dengan sakit ini merupakan dua perkara yang saling berpasangan. Ya, tidak mungkin manusia itu sehat terus. Pasti ada sakitnya. Pasti ada sakitnya. Ya, nah, ya, semestinya kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari sakit tersebut. Ya, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari sakit tersebut. Ya, enam. Untuk kemudian kita memperbaiki diri kita. Enam, di masa sehat untuk benar-benar dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Enam, untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, masa kayamu sebelum masa fakirmu. Ya, kaya ini bukan berarti banyak harta. Nah, tapi merasa cukup. Ya, merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau yang namanya kaya itu diukur dengan harta, nah, tidak ada orang kaya. Kenapa? Karena apa? Orang kaya yang sudah banyak hartanya masih merasa kurang. Ya, kekayaannya sampai sudah tidak terhitung, tapi tetap saja mencari harta. Nah, demikian dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nam, yang maknanya, seandainya anak Adam, seandainya manusia itu punya satu lembah emas, satu lembah, bukan satu kilo dua kilo, ya, bukan satu berangkas dua berangkas, satu lembah berupa emas, maka dia menginginkan menjadi dua lembah. Dan tidak ada yang bisa menghalangi, tidak yang bisa mencegah enam hawa nafsunya tersebut daripada terhadap dunia tersebut kecuali tanah, yakni apabila sudah mati. Ini menunjukkan apa? Manusia itu selalu merasa kurang walaupun hartanya sudah banyak. Tapi ketika seseorang nam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cukup. Ya, rasa cukup. Nam walaupun hartanya sedikit maka dia adalah orang kaya. Ya, karena apa? Nam dia diberikan rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nam. Tayyib barakallahu fikum dan masa luangmu sebelum masa sibukmu. Masa luang bukan berarti pengangguran. Ya, bukan berarti pengangguran. Nah, setelah kita mengerjakan pekerjaan, ya, mungkin rutinitas dan seterusnya. Nah, selesai daripada pekerjaan. Nah, jangan kemudian, nah, ya, menghayal, melamun, cerita ngalor ngidul, ya, cerita kewel dan seterusnya. Nah, tapi pergunakan untuk setelah satu pekerjaan, nam cari pekerjaan yang lain, yakni kebaikan yang lainnya, kerjakan kebaikan yang lainnya. Fa idza farazza fansub. Apa lu sudah selesai dari satu pekerjaan, nam kerjakan yang lainnya. Ya, nam. Ada sebagian orang yang kadang nam kalau sudah nam selesai satu pekerjaan, nam di waktu sore ataukah di waktu malam, nam bercerita sampai begadang larut malam, ya, enam dan seterusnya. Maka yang demikian adalah menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan waktu. Enam, pergunakan waktu luangmu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Enam, nanti kalau sudah datang sibukmu, waktumu dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan dunia, maka sulit, susah untuk melakukan kebaikan ataupun amalan-amalan soleh tersebut. Ya, nam. Ada sampai orang nam 24 jam di luar rumah. Ya. Karena apa? Karena sangat sibuknya. Sampai seminggu, pulangnya seminggu sekali ke rumah. Bahkan kadang sebulan. Ya. Sebulan sekali baru ketemu anak istri atau ketemu orang tua. Kenapa? Sibuk. Ya, sibuk mengurusi dunia. Nah, sholatnya lari-lari. Ya, habis sholat langsung berdiri. Nah, kenapa? Ada pekerjaan. Ya, sibuk. Nah, ya, taklimnya seminggu sekali. Ya, kalau ada. Kalau libur jadi sebulan sekali kalau ada. Kalau enam sebulan sekali libur terus nanti kalau daurah setahun sekali. Ya. Enam demikian membaca Al-Qur'annya, ya. Hampir-hampir tidak pernah menyentuh Al-Qur'an. Karena apa? Karena waktunya sibuk. Fa barakallahu fiik, maka waktu luang yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, maka pergunakan penuhi dengan amalan-amalan soleh, ya, amalan-amalan soleh. Nah, dan pergunakan masa hidupmu sebelum masa matimu. Nah, ya kita semua pasti akan meninggalkan dunia, akan mengalami kematian tersebut. Nah, tidak terkecuali. Dan kehidupan dunia ini adalah merupakan tempatnya bercocok tanam. Nah, bercocok tanam enam amalan soleh, melakukan amalan soleh yang nanti panennya adalah di yaumil akhir. Panennya adalah di yaumil akhir, ya, setelah kematian itu. Maka barang siapa yang mau beramal berbuat, ya, bercocok tanam di kehidupan dunianya, maka dia akan memanennya nanti di yaumil akhir. Tapi barang siapa yang menyia-nyiakan kehidupan dunianya ini, menyia-nyiakan kehidupannya, nah, maka dia pun akan menyesal, dia pun akan merugi, dia tidak akan panen. Nah, sementara kita tidak mengetahui sampai kapan kita hidup ini, atau nah, sampai kapan kita hidup? Masih ada sehari lagi kah, seminggu lagi atau sebulan lagi? Nah, yang pasti kita akan mengalami kematian tersebut. Ya, dipergunakan. Enam, lima, ataupun enam, yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, lima perkara ini. Ya. Demikian Ibnu Umar radhiyallahu anhu menasihatkan pada kita, idza amsayta falatantadiris subah wa idza asbahta falatantadiril masa. Khud min sihatik lima rodik wa min hayatik lima utik. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila engkau berada di waktu sore, jangan engkau menunggu waktu pagi. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, jangan engkau menunggu waktu sore. Pergunakan masa sehatmu untuk masa sakitmu dan masa hidupmu untuk masa matimu. Apabila engkau berada di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Amalan apa saja, perbuatan baik apa saja yang bisa dilakukan di sore itu, lakukan. Ya. Jangan menunggu besok pagi, masih ada besok pagi, masih ada kesempatan nanti. Demikian kalau engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Barakallahu fikum. Karena waktu kalau sudah berlalu, maka sudah berlalu, tidak akan kembali lagi. Maka demikian ayo ikhwah rahimani wa rahimakumul jami'an. Jadwal-jadwal ta'lim yang sudah ada, insyaallah antum mengingatnya dan pada waktunya antum hadir dengan keadaan siap untuk ta'lim ya, sehingga mendapatkan faidah daripada majlis ta'lim tersebut. Maka semoga dengan demikian Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.